dimana kau berada. Aten sagu melayang di benak ini, saat aku mengingatnya masih indah, masih selalu terasa di dalam hati. Bisa nyanyi semua ya. Suasana indah, masih indah, masih selalu terasa di dalam hati. Nyanyi. Kurang juga ku impikan ke tempat dimana Jamika, ku cinta kepadamu. Di Jamika, Jakarta pinggir kali, ku kan selalu setia padamu. Bang Gufron, love you. Ini buat Bang Gufron ya. Sambung panjang, I love you. Melayang di benak ini, saat aku mengingat engkau. Masih selalu terasa di dalam hati. Kenangan selalu ku impikan akan hadir suasana indah. Masih indah, masih selalu terasa di dalam hati. Nyanyi suara tangannya di atas. Kurung juga ku impikan ke tempat dimana engkau berada. Kurung juga ku impikan ke tempat dimana engkau berada. Putra Irama, Jamika, Jakarta pinggir kali. Jamika, ku cinta kepadamu. Jamika, Jakarta pinggir kali. Ku kan selalu setia padamu. Teman-teman Mbak Kraman, cewek-cewek cantik. Mati sih. Selalu terasa Bar Maria. Kurang juga kulimpika ke tempat di mana kau berada. Kurang juga kulimpika ke tempat di mana kau berada. Nita, hey, di Jamaica, Jakarta. Cinta kepadamu di Jamaica, Jakarta pinggir kali. Ku kan selalu setia padamu. Selamat tahun baru 2016. Selamat tahun baru 2016, sukses selalu Sragen. Terima kasih. Demikian dari Savana. I love you. Hidup sangat takut sayang, tak bisa aku kenal karena mengenangmu hanya akan membunuhku. Oh sayang, semua yang kulakukan tak pernah kau hiraukan. Ini menyakitkan. Kau menduakan aku, kau menyakiti aku. Ku merana dulu kau buat aku terlena. Aku tak